ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، termasuk di antara perkara yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan kepada kita kaum muslimin adalah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Baik itu taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, dan ini adalah ketaatan yang mutlak. Maksudnya mutlak adalah ketaatan yang tanpa syarat. Selain itu pula, kita diwajibkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada selain Allah maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam, tapi tentunya dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, taatnya rakyat kepada pimpinan, taatnya anak kepada orang tuanya, taatnya istri kepada suami, ini termasuk di antara ketaatan-ketaatan yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Tapi sekali lagi, ketaatan tersebut ini adalah ketaatan dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi perintahnya Allah maupun Rasulnya, yaitu ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kapan seseorang mentaati selain Allah maupun Rasulnya dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintahnya Allah maupun Rasulnya, maka orang tersebut akan terjatuh dalam perbuatan syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Sehingga ini perkaranya sangat berbahaya. Tidak taat berdosa, tapi taat dalam perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ini juga berdosa. Sehingga taatnya ini harus kita dudukkan permasalahannya. Taat kepada selain Allah maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini harus ada syarat yang terpenuhi. Harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf, maksudnya dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi perintahnya Allah maupun Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah adanya, yakni kemampuan untuk mentaatinya. Dan yang ketiga adalah tidak ada mudarat untuk mentaati perintahnya tersebut. Tiga syarat terpenuhi, kita wajib untuk taat. Tapi kalau tidak syarat ini terpenuhi, maka tidak ada wajib untuk taat. Sebagai contoh, taatnya rakyat kepada pimpinan ini asalnya wajib selama memenuhi tiga syarat tadi. Ya, Rasul menyatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ata." Bagi setiap orang wajib untuk mendengar dan taat. Maksudnya taat kepada selain Allah dan Rasulnya tadi, fi ma ahabba wa kariha, dalam perkara-perkara yang dia sukai maupun perkara yang dibenci. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Fa in umira bi maksiatin, kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat. Kapan seorang taat dalam perkara yang maksiat, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan syirku ta'ah. Apalagi ketaatan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ataukah sebaliknya, ketaatan dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini perkara yang berbahaya. Akan menjerumuskan seseorang ke dalam syirku ta'ah. Meskipun itu, taatnya kita kepada para ulama, kepada umara, dalam perkara yang ditasyri' di sini, penentuan syariat di sini, halal maupun haram, maka ini perkara yang sangat berbahaya. Karena akan menjatuhkan seseorang dalam perbuatan syirku ta'ah. Sehingga, ini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membawakan bab khusus yang berkaitan dengan masalah ini. Beliau menyatakan dalam kitabnya, babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaba. Suatu bab yang menjelaskan, barang siapa yang mentaati ulama dan juga umara, ulama maupun pemerintah, fi tahrimi ma ahallallahu, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, apakah sebaliknya, au tahlili ma harramallahu, ataukah menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaba, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan mereka, ulama maupun umara tersebut, sebagai rob-rob, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini insyaAllah. Dan beliau rahimahullahu ta'ala membawakan yang pertama asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau menyatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni ketika beliau menyampaikan kepada kaum muslimin tentang tata cara manasik haji, ini haji yang menurut beliau paling afdal adalah haji tamattu, karena ini haji yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian ada sebagian orang yang membantah, berkata Abu Bakar seperti ini, berkata Umar seperti ini, padahal ini yang disampaikan adalah sabdanya Rasul. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau yakni mengkhawatirkan kepada orang-orang yang menyelisih sabdanya Rasul dengan ucapan Abu Bakar maupun Umar dengan ancaman seperti ini. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir. Ini awsyaka yushiku di sini adalah ini af'al al-muqarabah. Fi'il yang menunjukkan perkara yang hampir terjadi, perkara yang dekat. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir bebatuan dari langit itu akan turun menghujani kalian. Karena apa? Aku katakan qala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulun, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, dibenturkan. Sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar maupun Umar. Orang yang terbaik ketika itu. Memang sampai sekarang pun beliau, Abu Bakar ini orang nomor 2 terbaik setelah Rasul. Umar orang nomor 3 terbaik setelah Rasul. Urutannya Rasul, Abu Bakar, Umar. Tapi ini pun tidak bisa dibenturkan dengan sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ini dalam hal apa? Masalah penetapan syariat. Yang berhak untuk menetapkan syariat ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Rasul pun tentunya menetapkan syariat sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Karena Allah mengatakan, yakni bahwasanya ucapannya, وَمَا يَنْتِقُ عَلِ الْهَوَىٰ in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berasal dari hawa nafsunya. Tidak lain apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampaikan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga apa yang Rasul tetapkan adalah merupakan ketetapan dari Allah, keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa dibenturkan dengan ucapan siapapun, meskipun Abu Bakar, meskipun Umar. Sehingga Abdullah bin Abbas dengan fikihnya beliau, dengan pemahamannya beliau, dengan kealimannya beliau, beliau mengkhawatirkan azab akan turun kepada orang-orang yang membenturkan perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan orang lain. Di sini dicontohkan Abu Bakar maupun Umar. Di sini jelas tentang pentingnya ketaatan kepada Allah maupun Rasulnya di atas segala-galanya. Tidak bisa dibenturkan dengan perkataan orang manapun. Ya, sehingga di sini sangat berkaitan dengan pembahasan ini, ketaatan kepada ulama, kepada umara dalam penghalalan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah lakukan, ini perkara yang sangat berbahaya. Karena ini akan bisa menjerumuskan seseorang dalam syirku tu'ah, yang ini akan mengurangi kesempurnaan, bahkan akan menghilangkan kesempurnaan tauhidnya seseorang. Kita akan baca sedikit keterangan dari Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi syarhi kitab al-Tawheed. Munasabatu dhikri hadzal bab fi kitab al-Tawheed. Kesesuaian penyebutan bab ini dalam kitab al-Tawheed. Lamma kanat at-ta'atu min anwa'i ibadati, nabbaha al-musannif rahimahullah bi hadzal bab 'ala wujub ikhtisas al-Khaliq tabaraka wa ta'ala biha. وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. Ketiga, ketaatan itu adalah merupakan salah satu dari jenis ibadah. Maka musannif rahimahullah ta'ala di sini mengingatkan di dalam bab ini tentang wajibnya mengkhususkan al-Khaliq tabaraka wa ta'ala dengan ketaatan tersebut. Mengkhususkan zat yang Maha Pencipta ini Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala, dengan ketaatan tersebut. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang ditaati dari kalangan makhluk illa idza kana ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah, kecuali apabila ketaatannya itu dalam selain kemaksiatan kepada Allah. Kalau kemaksiatan tidak boleh taat. Tapi kalau bukan kemaksiatan, di sana Allah dan Rasul-Nya bahkan memerintahkan itu untuk taat. Taat kepada orang-orang yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk mentaati. Maka dia sebagai sebutkan taatnya seorang istri kepada suami, anak kepada orang tua, rakyat kepada pimpinan, dan juga yang semisal dengan hal ini. Tapi kalau dalam kemaksiatan, tidak ada kewajiban untuk taat. Tidak boleh untuk taat bahkan. Ini sangat sesuai tentunya, karena ini berkaitan dengan kesempurnaan tauhidnya seseorang. Arbaban yani ay syuraka'a ma'allahi fit tasyri'. Mereka itu menjadikan yakni arbab. Ya. Faqad ittakhadhum arbaba. Kalau seperti itu, ketika mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti sama menjadikan ulama-ulamanya mereka, pemimpin-pemimpinnya mereka sebagai rob. Maksudnya sebagai sekutu-sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala fit tasyri', di dalam penetapan syariat. Halal haram ini kan syariat yang hanya Allah dan Rasul-Nya yang berhak. Dan sekali lagi Rasul pun tadi tentunya setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas ila akhiri ma qalahu ay qalahu liman nazarahu fi mut'atil hajj wa kana huwa ya'muru biha li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam biha fahtajja ala fahtajja alaihi al-mukhalif bi nahyi Abi Bakr wa Umar anha. واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Berkata Abdullah bin Abbas, sebagaimana apa yang sudah kita sebutkan tadi sampai akhir ucapan, maksudnya adalah beliau mengatakan ucapan ini kepada orang yang sedang berdiskusi dengan beliau dalam masalah mut'atul haji, dalam masalah haji tamattu. Mut'atul haji, haji tamattu. Wakana huwa ya'mur biha, dan ketika itu Abdullah bin Abbas itu sedang memerintahkan kaum muslimin untuk berhaji dengan haji tamattu. Ya. Ini haji yang paling afdal. Ya, karena Rasul memerintahkan dan Rasul juga mencontohkan. Ya. Karena haji itu ada tiga macam, haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Yang paling afdal menurut pendapat sebagian ulama ini adalah haji tamattu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas juga berpegang dengan hal ini karena Rasul perintahkan. Di amri Rasul sallallahu alaihi wasallam biha, karena perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam biha maksudnya untuk melakukan haji tamattu, haji dengan cara tamattu, manasik tadi dengan cara tamattu. fahtajja 'alaihi al-mukhalifu bi nahyi Abu Bakr wa Umar 'anha. Kemudian orang-orang yang menyelisihi, maksudnya orang yang tidak sependapat dengan Abdullah bin Abbas, berhujjah dengan larangan Abu Bakar dan juga Umar tentang haji tamattu. Ya. Ketika itu Abu Bakar juga Umar memerintahkan untuk haji ifrad. Ya. Tapi di sini Abdullah bin Abbas memerintahkan haji tamattu. Orang yang menyelisihi Abdullah bin Abbas tadi, orang yang tidak sependapat dengan Abdullah bin Abbas tadi, berhujjah tentang ini larangan haji tamattu itu dengan ucapannya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahtajja Ibnu Abbas bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Abdullah bin Abbas berhujjah dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada perselisihan seperti ini, hadisnya Rasul dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar maupun ucapan Umar, maka Abdullah bin Abbas pun mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Yushiku maksudnya adalah ai yaqrubu wa yadnu wa yasra'u. Sudah dekat. Ya. Yaqrab bi makna yadnu. Ya. Dan juga sudah semakin cepat. Ya. Ketika seorang banyak menyelisih sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin cepat, Ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala itu akan turun kepada mereka. Wal'iyadu billah. Al-ma'na al-ijmali al-athar, ma'na gubal dari asar yang mulia ini, anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yatawaqqa'u ay yunzil Allahu 'uqubatan minas sama', ay yunzil Allahu 'uqubatan minas sama' 'ajilatan shani'atan biman yuqaddimu qala bi qala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma 'ala qali Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-iman bil Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtadi mutaba'atuhu wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin kainan man kana. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu mengkhawatirkan, ya tawakka, yani menakutkan, maksudnya mengkhawatirkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menurunkan hukubatan minas sama, hukuman dari langit, siksaan dari langit, ajilatan syani'atan, yang disegerakan, yang keji. Maksudnya hukuman yang sangat menyakitkan, hukuman yang sangat jelek yang disegerakan. Biman yuqaddimu qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhum ala qali Rasul. Abu Bakar mengkhawatirkan orang yang seperti tadi itu akan turun hukuman dari langit bagi orang-orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar maupun Umar radhiyallahu anhum, yakni di atas ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena iman bil Rasul, karena keimanan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yaqtadi mutaba'atuhu. Ini menuntut seorang yang mengaku beriman dengan Rasul itu menuntut agar supaya keimanannya itu harus menuntut dia mengikuti Rasul. Wa taqdimu qawlihi 'ala qawli kulli ahadin kainan man kana, dan menuntut mendahulukan ucapannya Rasul, sabdanya Rasul di atas ucapan semua orang bagaimanapun keadaannya. Ala qawli kulli ahadin, menuntut untuk mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan semua orang, kainan mangkana, bagaimanapun keadaannya. Jadi ini konsekuensi seorang yang beriman dengan Rasul, seorang yang telah mengucapkan syahadatul Rasul alaihi salatu wasalam, yani wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, dia dituntut untuk mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasalam, dan juga taqdimu qawlihi, mendahulukan ucapannya Rasul di atas ucapan semua orang, bagaimanapun keadaannya. Sehingga dengan seperti ini, baru seorang itu benar keimanan dengan Rasul. Kalau belum seperti ini, berarti belum benar. Syahadat Rasulnya belum benar. Meskipun itu dengan Abu Bakar atau Umar, apalagi cuma dengan orang-orang yang datang kemudian. Yang kuatamanya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dan juga Umar. Munasabatu dzikrihi fil bab, kesesuaian penyebutan asar ini dalam bab ini, annahu yadullu ala tahrimi tha'ati al-ulama wal-umara fi ma khalafa hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa annaha mujibatun lil-uqubah. Bahwasanya dalam asar ini terdapat dalil, apakah terdapat bukti haramnya ketaatan kepada ulama dan juga umara, haramnya taat kepada ulama dan juga para pimpinan pada perkara-perkara yang menyelisih petunjuknya Rasul. Dan bahwasanya ketaatan itu, ketaatan kepada mereka ini, ini akan menyebabkan datangnya uqubah, datangnya siksaan. Kalau itu perintahnya itu menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ketaatannya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, tidak dalam perkara yang menyelisihi perintahnya dan Rasulnya, bahkan ini perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maksudnya perkara yang wajib. Taat kepada pimpinan, ya, taat kepada ulama, taat kepada orang tua, taat kepada suami bagi istri, ini bahkan perkara yang wajib. Dan Rasul menghabarkan tentang keutamaan yang sangat besar bagi orang yang melakukan ketaatan seperti ini. Tapi kalau menyelisihi, bahkan ini adalah perkara yang akan menyebabkan datangnya uqubah, datangnya siksaan dari langit. Na'udzubillah. Kemudian ma yustafadu minal athar, faedah yang diambil dari athar ini, yang pertama wujubu taqdimi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin. Ini faedah yang pertama, wajibnya mendahulukan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan setiap orang. Ini dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Awal surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya. Ini juga dalil yang sangat jelas dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya mendahului dalam hal ini, dalam hal ketaatan. Apakah mendahulukan ucapan orang lain dibandingkan dengan ucapannya Allah, firmannya Allah maupun sabdanya Rasul? Dilarang. Maka di sini wajib untuk mendahulukan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan setiap orang. Kemudian yang kedua, yakni anna mukhalafata hadir Rasul, anna mukhalafata hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu al-uqubata. Bahwasanya menyelisihi petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan hukuman ajilan wa ajilan, yang disegerakan maupun yang akan ditangguhkan. Ini dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan perkara tersebut. Demikian dalam As-Sunnah juga banyak sekali yang menunjukkan hal tersebut. Ini hukuman bagi orang yang menyelisihi petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga hati-hati. Meskipun perkara ini perkara yang banyak diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, tapi kita tentunya berbeda dengan mereka dari sisi pengamalan sunnah-sunnahnya Rasul. Kemudian selanjutnya, mu'allif rahimahullah ta'ala juga membawakan athar dari al-imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan pembahasan ini. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ajibtu liqamin arafu al-isnada wa sihhatahu يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, aku sangat heran. Ajibtu liqaumin. Aku heran dengan kaum yang mereka mengetahui isnad, yakni tentang sanad hadis, wasihat dan juga mengetahui akan sahihnya hadis, sahihnya isnad tersebut. Tapi mereka yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka lebih berpendapat dengan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul berhati-hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan timpakan kepada mereka fitnah, timpakan kepada mereka hukuman, ya. Ataukah Allah akan timpakan kepada mereka azab, ini hukuman yang sangat menyakitkan. Auzubillah. An-Nur ayat yang ke-63. Kemudian Al-Imam Ahmad menyatakan, atadri mal fitnah, tahukah kamu apa itu fitnah? Al-fitnatu asyirku. Fitnah ini adalah asyirku, kesyirikan. La'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbi sya'un min zaydi fayahliku. Barangkali, kalau seseorang itu menolak sebagian sabdanya Rasul, kemudian akan tertanam dalam hatinya itu penyimpangan-penyimpangan, kemudian dia itu akan binasa. Ya. Ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaghi fayahliku. Akan tertancap, akan terjatuh dalam hatinya itu, tertanam dalam hatinya itu sesuatu dari penyimpangan-penyimpangan, kemudian dia akan binasa. Gara-gara apa? Menyelisihi ya, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga asar yang sangat jelas yang menunjukkan pentingnya atau kewajibnya kita itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi ketaatan kita kepada ucapan-ucapan orang selain Rasulnya. Ya. Meskipun itu di sini dicontoh oleh Imam Ahmad Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu hadis dan juga ilmu agama yang lain. Tapi tidak boleh seorang itu bersandar dengannya ketika ra'yunya itu, pendapatnya itu menyelisihi pendapatnya Rasul, menyelisihi sabdanya Rasul. Tidak boleh. Siapapun tidak boleh taati kecuali kalau memang sesuai dengan apa yang telah Rasul yang ditetapkan. Sebelum kita membaca keterangan, di sini ada sedikit at-tarajim, yakni biografi dari dua ulama tersebut. Pertama Ahmad, yakni Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Adapun Sufyan maksudnya Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, Al-Imam Az-Zahid Al-Abid Al-Thiqah Al-Faqih. Beliau seorang imam, seorang yang zuhud, seorang ahli ibadah, seorang yang terpercaya dan seorang yang faqih, seorang yang sangat alim dalam bidang ilmu, ilmu agama, ilmu fiqih. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Qala Ahmad, berkata Ahmad, ini maksudnya lamma qila lahu inna qauman yatrukuna alhaditha wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan aw ghairihi min alfuqaha. Al-Imam Ahmad mengatakan, yakni ketika dikatakan kepada beliau sesungguhnya ada sekelompok kaum yang mereka meninggalkan hadis, kemudian mereka itu berpendapat dengan pendapatnya Sufyan, apakah selain Sufyan dari kalangan fuqaha, dari kalangan ahlu fiqih. Maka Al-Imam Ahmad heran, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu. Aku sangat heran dengan kaum yang mengetahui isnad dan juga sahihnya isnad, tapi mereka ternyata lebih berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau heran. Ya. Arafu al-isnad wa sihhatahu, ayni ay arafu sihhat al-isnad al-hadith. Mereka mengetahui akan benarnya sanad hadis, sahihnya sanad hadis. Karena sihat al-isnad tadullu ala sihat al-hadith. Karena sahihnya isnad ini menunjukkan atas sahihnya hadith. Tapi ternyata mereka itu lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Yukhalifuna an amrihi. Dalam ayat tersebut tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maksudnya adalah yani amrillahi awir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya itu yahdar, berhati-hati. Antusibahum fitnah. Kalau fitnah itu akan menimpa mereka, ujian itu akan coba akan menimpa mereka, cobaan itu akan menimpa mereka, musibah akan menimpa mereka. Ayusibahum adzabun alim, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka adab yang sangat menyakitkan, yakni fil akhirah, di akhirat. Di dunia akan ditimpakan hukuman yang disegerakan, di akhirat juga akan ditimpakan adab yang menyakitkan. Wal'iyadzu billah. Tadi belum selesai ya. Yukhalifuna an amrihi, yakni ai amrillahi awir rasul, perintahnya Allah maupun perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adiya al-fi'lu bi'an litabammunihi ma'nal i'rad. Di sini fi'il tersebut dijadikan sebagai fi'il yang mutaaddi dengan menggunakan ba. Ya. Fi'il mutaaddi. Ya. Karena di sana terkandung padanya makna al-irad. Jadi seorang yang berpaling. Bukan cuma melisi tapi berpaling. Berpaling dari perintahnya Allah maupun perintahnya Rasul. Nah, antusibahum fitnatun, ini hendaklah mereka hati-hati. Maksudnya hendaklah mereka takut kalau fitnah itu akan menimpa mereka, yakni mihnatun fid dunya. Fitnah di dunia, maksudnya ujian di dunia, musibah di dunia. Au yusibahum adabun alim, ataukah adab yang alim, adab yang menyakitkan di akhirat kelak, fil akhirah akan menimpa mereka. Jadi dua ancaman diancamkan kepada mereka, orang-orang yang menyelisih perintahnya Allah maupun perintahnya Rasulnya. Ini hukuman disegerakan di dunia dan juga di akhirat, juga hukuman yang ditangguhkan. La'allahu ay al-insan alladhi tasihu 'indahu sunnatur rasul. Barangkali ini maksudnya dia, maksudnya orang-orang yang tasihu 'indahu sunnatur rasul, ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sahih menurutnya. Tapi ternyata dia itu lebih memilih pendapat yang lain. Idza radda ba'd qawli yani ay qawli nabi, ketika mereka itu membantah sebagian ucapannya, maksudnya ucapannya Rasul. Ya. La'allahu idza radda ba'd qawlihi ay yaqa'a fi qalbi sya'n min az-zayg. Barangkali nanti ketika seorang menolak membantah sebagian sabdanya Rasul, ini beliau sangat khawatirkan, ini akan tertanam dalam hatinya itu penyimpangan min az-zayg, yani ay al-udul 'anil haqq wa fasadul qalbi. Dia akan berpaling dari kebenaran, kemudian akan rusaknya hati. Al-ma'na al-ijmali ma'ala gobel dari akhir ini. Yungkiru al-imam Ahmad ala man ya'riful hadith as-sahiha an rasuli sallallahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da dhalika yuqallidu Sufyan au ghayruhu fima yukhaliful hadith. Al-imam Ahmad mengingkari orang yang mengetahui hadis dan mengetahui sahihnya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia taklid. Dia itu taklid dengan Sufyan ataukah selain Sufyan. Dia ikut-ikutan kepada Sufyan ataukah selain Sufyan pada perkara-perkara yang yukhaliful hadis, yang menyelisih hadis tersebut, hadis yang sahih tadi. Wa ya'tadiru bil i'tidal batilati, kemudian mereka yakni menyebutkan uzur dengan uzur-uzur yang batil. Mereka itu beralasan dengan alasan-alasan yang batil. Yubarrira fi'lahu, untuk membenarkan perbuatannya. Alasan batil untuk membenarkan perbuatannya. Ma annal farada wal hatma 'alal mu'mini idza balaghu kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa 'alima ma'na dhalika fi ayyi syai'in kana ay ya'mala bihi walau khalafahu man khalafahu. Padahal sudah menjadi perkara yang wajib dan sudah menjadi keharusan. Ya. Ma'annal fardu wal hatma, sudah menjadi perkara yang wajib dan sudah menjadi keharusan bagi seorang mukmin ketika kitabullah sudah sampai kepadanya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepadanya, dan dia mengetahui makna akan kitabullah maupun sunnah Rasul tersebut, fi ayyi syai'in kana ay ya'mala bih, dalam keadaan bagaimanapun dia wajib untuk mengamalkan kitabullah dan juga sunnah Rasul tersebut. Walau khalafahu man khalafahu, meskipun banyak orang-orang yang menyelisihi, tapi dia wajib untuk mengamalkan kitabullah dan juga sunnah Rasul tersebut kalau dia sudah mengetahui. Fabidzalika amarna rabbuna tabaraka wa ta'ala wa amarna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam thumma yatakhawwaqu al-imam Ahmad ala man sahhat 'indahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma khalafa syai'an minha ayyaziha qalbuhu fayuhlika fid dunya wal akhirah wal a'udzu billah. Oleh karena itu Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan kita. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan kita, kemudian juga Imam Muhammad sangat mengkhawatirkan orang-orang yang sunnah Rasul telah sahih menurutnya, kemudian dia menyelisih sedikit dari sunnah Rasul tersebut. Yani Al-Imam Muhammad sangat mengkhawatirkan ayyaziha qalbu, hatinya itu akan yani tersesat. Yazih, yani hatinya itu akan menyimpang. Sehingga dia binasa di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah. Wa yastashhidu bil ayatil madhkurah. Kemudian beliau juga menjadikan ayat yang disebutkan tadi, yakni falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, surah An-Nur ayat yang ke-63. Beliau jadikan ini sebagai syahid, sebagai penguat dalam pembahasan kita, sebagai dalil dalam pembahasan ini. Wa mithlu hadza fil qur'ani katsirun, dan ayat yang semisal dengan ayat tersebut tadi ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Kaqulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari jalan kebenaran, maka azaghallahu qulubahum, Allah akan simpangkan hati-hati mereka. Allah akan sesatkan hati-hati mereka. Kapan seorang berani menyimpang dari jalan kebenaran, maka sebagai hukuman dari Allah, Allah akan simpangkan, Allah akan sesatkan hati mereka. Na'udzubillah. Ini salah satu ayat yang serupa dengan pembahasan kita ini dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 dan juga di sini surat Saf ayat yang ke-5. Masih banyak lagi. Di antaranya juga dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini ayat 19. Barang siapa yang berhaka dengan rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabil mu'min, dan dia lebih mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling, kami biarkan dia tersesat. Kemudian selanjutnya, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masir jahannam tersebut lah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah. Ini ancaman yang sangat berat dalam Al-Qur'an tentang mereka, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran setelah mereka tahu akan jalan kebenaran. Kemudian selanjutnya, munasabatu dzikri dzalika fil bab, kesesuaian penyebutan asar itu dalam bab ini, jadi at-tahdzir min taqlidil ulama min ghairi dalil, peringatan dari taklid ikut-ikutan ulama dengan tanpa dalil. Ini perkara yang banyak kaum muslimin terjerumus padanya. Kalau sudah Syekh Fulan berbicara, Syekh Alan berbicara, sudah sendiko dawuh. Apapun meskipun menyelisih sunnahnya Rasul, sudah sendiko dawuh. Ikuti apapun keadaannya, meskipun salah, meskipun bertentangan dengan Al-Quran, meskipun bertentangan dengan sunnah, tidak peduli. Yang penting Kiai Fulan, Ustaz Fulan, Syekh Fulan, ya, sudah berbicara. Ini kan keliru seperti ini. Harusnya kita tidak seperti itu. Tapi kita melihat apakah sesuai dengan firman-Nya Allah, apakah sesuai dengan hadisnya Rasul. Kalau sesuai, silahkan ambil. Bahkan harus diambil. Bukan cuma silahkan, tapi harus diambil. Ya. Tapi kalau menyelisihi, ya mohon maaf. Ya. Meskipun itu adalah madhab saya. Tapi kalau menyelisihi firman Allah maupun sabdanya Rasul, tidak kita ikuti. Ya. Sehingga ini, sikap seorang mukmin harus seperti ini. Sikap seorang mukmin harus seperti ini. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Jangan cuma sekedar taklid dengan ulama dengan tanpa dalil. Kalau mereka punya dalil, silakan ikut. Ada punya dalil. Wa tarkul amali bil kitab wa sunnah wa inna dzalika syirkun fi thaah. Dan juga di sini juga terdapat peringatan, yakni dari meninggalkan amalan, dari meninggalkan mengamalkan Alkitab serta sunnah. Ini Allah akan timpakan kepada mereka apa? Fitnah. Allah akan timpakan kepada mereka siksaan dunia maupun akhirat. Wa anna dzalika syirkun tuhah, dan bahwasanya perbuatan itu, yakni taklid dengan para ulama dengan tanpa dalil dan meninggalkan Alkitab serta Sunnah, adalah merupakan perbuatan syirik dalam hal ketaatan. Ma yustafadu min al-athar, faedah yang diambil dari athar ini. Yang pertama, tahrimu taqlidi ala man ya'rifu dalil wa kaifiyat al-istidlal. Haramnya untuk taklid bagi orang yang sudah mengetahui dalil dan mengetahui bagaimana cara pengambilan dalil, istidlal. Kalau seorang sudah tahu bagaimana cara pengambilan dalil, maka haram untuk taklid dengan siapapun. Tapi kalau memang belum mengetahui, masih kalangan pemula, maka di sana boleh. Di sini poin yang kedua disebutkan, jawazut taklid liman la ya'rifu dalil. Bolehnya taklid bagi orang yang belum mengetahui dalil. Tapi tentunya bi ayyuqallida man yathiqu bi ilmihi wa dinihi min ahli al-ilmi. Tentunya taklid dengan orang yang thiqah, orang yang terpercaya dalam hal ilmunya, dalam hal agamanya, dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan ulama. Bukan sembarangan orang lewat diikuti, yang penting punya ayat. Tidak. Tapi harus orang yang terpercaya, fiqah dengan ilmunya, agamanya bagus, dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan para ulama. Ya. Karena tentunya mereka itu seorang yang warak, seorang yang berhati-hati, seorang yang sangat hati-hati, sehingga mereka khawatir kalau membicarakan sesuatu yang tidak berdalil. Meskipun mereka tidak menyebutkan dalil, tapi mereka khawatir kalau mereka menyimpang dan menyimpangkan orang lain, sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Jadi bukan cuma orang yang punya dalil diikuti, tidak. Ataukah Bukan cuma sekedar orang yang lewat kemudian dia punya apa namanya? Dia berbicara diikuti tidak, tapi harus kita lihat dalilnya bagaimana dan istidlalnya bagaimana. Sisi penilaiannya itu bagaimana. Ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Nah. Kemudian di sini hadis yang ketiga ataukah tadi sudah kita sebutkan dua atar, sekarang hadis yang ada dalam bab ini. An Abi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه فيحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه بن علي بن حاتم radiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat yang ke-31, yang mana Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam. Mereka, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, mereka itu menjadikan ahbar-ahbarnya mereka, menjadikan ulama-ulamanya mereka, wa ruhbanahum dan rahib-rahibnya mereka, pendeta-pendetanya mereka, arbaban min dunillah. Sebagai rab-rab, sebagai sesembahan selain daripada Allah. Lihat Taubah ayat yang ke-31. Ketika itu Adi bin Hatim ini masih baru masuk Islam. Masih ada sedikit peninggalan-peninggalan Nasrani-nya. Sebelumnya Adi ini seorang Nasrani. Ketika ini turun, Adi sedikit, ya ini kalau bahasa kasarnya itu protes. Maksudnya bertanya. Aku bertanya kepada Rasul, inna lasna na'buduhum ya Rasul, sesungguhnya kita dahulu, di sini kan menunjukkan ya bahwasanya dulu Adi ini seorang Nasrani. Nasnya inna lasna, sesungguhnya kita dahulu lasna na'buduhum, kita tidak pernah menyembah mereka, kita tidak pernah menyembah pendeta kami, tidak pernah menyembah ahbar-ahbar kami, tidak pernah menyembah rahib-rahib kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya. Ketika Adi mengajukan pertanyaan, Rasul balik bertanya. Bagaimana pertanyaan Rasul? Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Bukankah ketika mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya? Ya, berarti kan lebih mentaati siapa? Pendeta, ulamanya, dibandingkan dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah menghalalkan, ketika Allah mengharamkan sesuatu, ketika Allah menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, mereka tidak mentaati perintahnya. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah? Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Kemudian mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya. Lebih taat dengan pendetanya, lebih taat dengan rahibnya, lebih taat dengan pasturnya, lebih taat dengan ahbar-ahbarnya. Faqultu, maka aku katakan bala. Iya Rasul, tentu seperti itu. Ini apa taklidnya orang? Taklidnya orang Nasrani seperti itu. Ternyata kita kaum muslimin juga banyak. Ketika Allah haramkan, tapi lebih taat kepada ulamanya. Ya. Ketika Allah haramkan dan ulamanya menghalalkan, lebih taat kepada ulamanya. Ya. Sehingga ini perkara yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan na'udzubillah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Ketika kita memposisikan ulama kita seperti itu. Sebagaimana orang Nasrani juga jatuh dalam syirkut ta'ah karena ketaatan kepada pendetanya mereka, ketaatan kepada rahib-rahibnya mereka dan ahbar-ahbarnya mereka. Maka Rasul mengatakan, "Fatilka ibadatuh." Maka itu adalah bentuk peribadatannya mereka kepada pendeta mereka, kepada ahbarnya mereka, kepada rahibnya mereka. Ini rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanan. Imam Tirmidzi menghasankan hadis tersebut. At-Tarajim, yakni biografi dari Adi bin Hatim, beliau adalah Adi ibn Hatim At-Ta'i, sahabiyun syahir hasanul Islam. Beliau itu bagus Islamnya. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah dan beliau ketika itu berumur 120 tahun radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang memiliki umur yang panjang. Ittakhadhu yani ja'alu. Mereka itu ittakhadhu mengambil, maksudnya menjadikan rahibnya mereka ahbar, yani ulama'ul yahud. Ulama-ulamanya Yahudi. Waruhbanahum yani ubadan nasara, ini ahli ibadahnya orang Nasrani, rahib ahli ibadah orang Nasrani. pendetanya. Mereka menjadikan ahbarnya mereka, ruhbannya mereka, rahibnya mereka sebagai arbab min dunillah. Sebagai rab selain daripada Allah. Dari sisi mana? Haitsu taba'uhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahalla. Di mana mereka itu mengikuti pendeta mereka, rahibnya mereka, ahbarnya mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lasna na'buduhum yani dhanna anna al-ibadata yuradu biha at-taqarrubu ilaihim bis-sujudi wa nahrihi faqat. Ketika Adi menyatakan lasna na'buduhum ya Rasul, kita tidak pernah menyembah mereka wahai Rasul. Maksudnya Adi beda hati ini menyangka bahwasanya ibadah yang dimaksud dengan ibadah ini adalah melakukan taqarrub, melakukan pendekatan dengan mereka dengan sujud atau yang semisal dengannya saja, bukan dengan ketaatan. Ini prasangka Adi bin Hatim ketika itu. Dan mungkin ini juga prasangka yang ada di benak kaum muslimin pada umumnya. Ibadah ya sujud. Ya. Kalau ketaatan tidak masuk ibadah. Sehingga inilah yang menyesatkan sebagaimana tersesatnya orang-orang Nasrani. Na'udzubillah. Alaysa yuharrimun yani ila akhiril qaul bayanun limakna tikhadihim arbaba. Ini penjelasan tentang makna mereka menjadikan rahibnya mereka sebagai rob-rob. Ini jelas? Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Hinama sami'a hadha as-sahabiyul jalil tilawat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ayah allati fiha al-ikhbar 'an al-yahudi wan-nasara بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك استشكل معناها لأنه يظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام خلاف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ketika sahabat yang mulia ini mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini, ayat surat At-Taubah tadi ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah ini. Ya. Yang di dalamnya terdapat kabar tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahwasanya mereka ini menjadikan ulamanya mereka, menjadikan ahli ibadahnya mereka sebagai ilah-ilah bagi mereka, sebagai sesembahan-sembahan, sebagai tuhan-tuhan bagi mereka. Yang mana yusyari'una lahum ma yukhalifu tashri' Allah, mereka mensyariatkan untuk pengikutnya apa yang menyelisihi syariatnya Allah, fayuti'unahum, kemudian mereka itu mentaati, pengikutnya itu mentaati pendetanya tadi, ahli ibadahnya tadi. Dalam hal itu istashkala ma'naha, hal tersebut ini maknanya itu masih dipermasalahkan oleh Adi bin Hatim ketika itu. Sehingga Adi bin Hatim meminta kejelasan dari Rasulullah. Karena beliau mengira, li'annahu yadhunnu, beliau ini Adi bin Hatim itu mengira, annal ibadata maqsuratun 'ala sujudi wa nahwihi. Ibadah itu hanyalah terbatas dengan sujud ataukah yang semisal dengannya. Fa bayyana lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Adi bin Hatim anna min ibadatil ahbar war ruhban du'atuhum fi tahrimil halal. Bahwasanya termasuk di antara bentuk ibadah kepada ahbar dan juga ruhban tadi, kepada ulama maupun kepada pendeta tadi, adalah du'atuhum fi tahrimil halal. Termasuk ibadah ini adalah mentaati mereka dalam mengharamkan yang halal, wa tahlil haram, dan juga menghalalkan apa yang haram. Ini ibadah. Yani khilaf hukmillah, menyelisih hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas makna dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna ta'atul makhluq fi maksiatillahi ibadatun lahu min dunillah. Bahwasanya ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah ini adalah merupakan bentuk ibadah kepadanya selain daripada Allah. La siyama fi tashri'il ihkam, fi tashri'il ahkam, terlebih lagi dalam masalah pensyariatan hukum. Sehingga ketika kita mengikuti ulama yang berfatwa tentang halal, haram, tentang halalnya yang haram, berarti kita telah menjadikan ulama tersebut sebagai apa? Sesembahan. sebagai ilah, sebagai Tuhan dalam menetapkan syariat. Sudah jelas-jelas Rasul Allah dan Rasul yang mengharamkan anjing, mengharamkan cindil, tapi ada yang berfatwa halal-halal saja. Diikuti, berarti sama pengikutnya itu menjadikan orang tadi itu sebagai sesembahan selain daripada Allah dalam hal penetapan syariat. Ya. Ini bahaya perkara ini, seperti perkara ini banyak yang kaum muslimin terjatuh dalamnya. Na'udzubillah. La siyama fi tasyri'il ahkam, terlebih lagi dalam pensyariatan hukum. Wa sanna al-qawanin al-mukhalifati li hukmillah, dan juga penetapan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama. Menjadikan hal tersebut sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini, ma yustafadu min hadis, faedah yang kedua dari hadis ini. Yang pertama, anna tha'atul ulama'i wa ghairihim min al-makhluqin fi taghyiri ahkamillah idza kana al-muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illah syirkun akbar. Bahwasanya ketaatan kepada para ulama, apakah selain mereka, dari kalangan makhluk dalam merubah hukum Allah, ketika orang yang mentaati tersebut mengetahui penyelisihan mereka kepada syariat Allah ini, maka itu adalah merupakan perbuatan syirkun akbar, merupakan syirik yang besar dalam hal apa tadi? Dalam hal ketaatan. Ini perkara yang sangat berbahaya. Dan banyak sekali kaum muslimin terjatuh dalam perkara ini, sehingga kita perlu betul-betul mengingatkan akan bahayanya syirkut ta'ah di sini. Kemudian yang kedua, ini anna tahlil wa tahrim haqqun lillah ta'ala, bahwasanya penghalalan maupun pengharaman ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Penetapan syariat halal haram ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang berhak untuk menetapkan sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Semuanya itu telah Allah dan Rasul-Nya atur. Mana yang halal, mana yang haram, sudah ada aturannya. Jadi cuman bukan karena tidak punya nahar katanya, tidak punya yang disembelih di mana, kemudian halal-halal saja, ini kan keliru. Bukan masalah itunya, tapi masalahnya Rasul menggolongkan sebagai binatang yang fawasid. Cindil tikus dihalalkan karena alasannya kan tidak punya nahar katanya. Ini keliru. Malah Rasul mengatakan khamsun minal fawasid, ada 5 binatang yang fasik perusak. Yuqtana fil halli wal haram, boleh dibunuh, bahkan dibintangkan dibunuh dalam tanah halal maupun tanah haram. Kalau binatang itu dibintangkan dibunuh, tentunya ini binatang yang keji, binatang yang jelek, binatang yang haram. Ya. Salah satunya adalah al-fa'ru, jadi tikus. Ya. Cindil termasuk dalamnya, sehingga ini haram. Tapi ketika ada orang yang menghalalkan, ini jelas menjadikan orang tersebut itu sebagai, kalau diikuti, kalau orang itu mengikuti, orang yang ikut ini sama dengan menjadikan orang tersebut itu sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal masalah ketaatan. Ini haknya Allah semata. Dan orang yang berani untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau kalau mengharamkan apa yang halalkan, berarti dia berani untuk menandingi Allah dalam hal penetapan syariat. Sama-sama bahayanya. Lebih bahaya yang berbicara dibandingkan dengan mengikuti. Ikutkan cuma ikut-ikutan yang berbicara ini. Ini lebih bahaya karena dia telah menandingi Allah, telah berani menjadi tandingan bagi Allah dalam hal penetapan syariat. Ini kan perkara yang sangat berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya, bayanun linnu'in min anwa'i syiriki wa huwa syirku tu'ah. Dalam pembahasan ini juga telah kita jelaskan penjelasan akan salah satu jenis kesyirikan, yakni syirku tu'ah, syirik dalam hal ketaatan. Sudah kita jelaskan secara detail tadi dalam pembahasan. Kemudian yang keempat, al-rabi' masyru'iyatu ta'limil jahil, disyariatkan untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil, orang yang bodoh. Berarti kan ketika Adi tidak mengetahui akan maksud ayat tersebut, Rasul ajarkan tentang maksudnya. Maka di sini jelas ya, masyru'iyatu ta'limil jahil, disyariatkan untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang jahil, kepada orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang kelima, ini anna ma'na al-ibadati wasi'an yashmulu kulla ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahir wal batinah. Bahwasanya makna ibadah ini luas. Bukan cuma sujud, bukan cuma ruku, bukan cuma memberikan sesaji, bukan. Tapi luas. Mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Sebagaimana ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna ibadah, yakni ismun jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahir wal batinah. Segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan maupun keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini semuanya ibadah. Sehingga kita semua ini harus tunjukkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan masalah syirk kubra. Adapun pembahasan masalah berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pertemuan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.